Rapopo ta? Aman pokok ya. Kita nyanyi bareng-bareng, loncat bareng. Hey! Ora tamannya Indonesia. Tikus-tikus liar, kiri gilangnya kita menembus malam. Yo, mari di sini berkumpul kawan. Dansa, dansa sambil tertawa. Semua-semua, di saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di saidan, di jalanan, tuangkan air ke dalam. Selamat datang Mona Tamannya Lasop Sleman Sleman Motornya Yo kalah motor. Jangan kau takut pada gelap malam, bintang semuanya